bukan salah yang sama. Inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri? Oh, menyakitkan bila cintaku dibalas dengan dusta. Namun mencintamu takkan ku sesali. Di mana?